Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullah ta'ala, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya di hari ini Ahad 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan 12 November 2023 Masehi. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar yang merupakan buah karya Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Beliau adalah penulis kitab Tafsir As-Sa'di, yaitu Tafsir Al-Karimul Mannan, juga penulis kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan berbagai kitab Nafi'ah yang lainnya. Salah satunya juga adalah kitab yang sedang kita pelajari ini, yang merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yang padanya terdapat pembahasan tentang akidah, manhaj, ibadah, muamalah, akhlak, adab, dan berbagai pembahasan agama yang sangat penting. Dan kita di pagi hari ini telah sampai pada al-hadis as-samin asyar, hadis ke-18. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini berbicara tentang az-zulm, kezaliman, dan bahwa kezaliman itu nanti di yaumil qiyamah akan menjadi zulumat, kegelapan. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, setelah pada hadis yang lalu Nabi alaihi salatu wasalam merintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada, dan mengikuti kejelekan, amal kejelekan kita dengan kebaikan segera diikuti, dan kemudian beliau memerintahkan untuk bergaul dengan umat manusia dengan akhlak yang baik, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jangan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang tercela. Salah satu akhlak tercela itu adalah zalim. Zalim, kezaliman. Kita diperintah, setelah Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk bergaul baik dengan umat manusia dengan akhlak yang baik, salah satunya dengan sikap adil. Maka beliau perintahkan, beliau peringatkan sekarang dari sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu kezaliman. Kezaliman, baik zalim terhadap sesama hamba maupun yang lebih besar daripada itu adalah zalim terhadap Al-Khaliq, pencipta. Dan beliau sebutkan, beliau beritakan di sini bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Maka kata Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, hadzal hadis fihi tahdzir minaz zulm wal hasu ala diddihi wa huwal adl. Maka hadis ini Padanya terdapat peringatan, terdapat tahdzir dari kezaliman, dari bahaya kezaliman. Dan terdapat dorongan untuk melakukan lawannya, lawan kezaliman itu, yaitu keadilan. Wasyari'atu kulluha adlun, amiratun bil adl, nahiyatun anil zulmi. Dan syariat ini semuanya adalah keadilan. Syariat memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang dari kezaliman. Qala ta'ala qul amara rabbi bil qisti. Katakan wahai Nabi bahwa Rabbku memerintahkan untuk berbuat adil. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Wa qala azza wa jal alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tidak mencampur keimanan dengan kezaliman, imma dengan kezaliman yang terbesar atau kezaliman-kezaliman yang lain. Semakin sempurna dia di dalam tidak mencampur keimannya dengan semua bentuk kezaliman, maka semakin besar keamanan dan hidayah yang dia peroleh. Fa innal imana usulahu wa furu'ahu batinahu wa zahirahu kulluhu adl wa didduhu zulmun. Karena sesungguhnya iman itu baik prinsip ya, utamanya maupun cabang-cabangnya dalam maupun luarnya, kulluhu adlun, semuanya adalah keadilan, semuanya adil, itu iman ya. Iman itu semuanya adil, baik dasar-dasarnya, rukun-rukunnya maupun cabang-cabangnya, semuanya adalah keadilan. Semuanya adalah keadilan. Wadidduhu zulmun, dan lawannya, apa lawan iman? Yaitu kufur. Lawan iman adalah kufur. Lawan kekufuran itu adalah kezaliman. Iman semuanya adalah adil, dan lawannya adalah zulm, kezaliman. Fa'adalu adil wa asluhu, maka keadilan yang paling adil, kata beliau, sekaligus dasarnya, al-i'tiraf wa ikhlasu tauhid lillahi ta'ala, ada mengakui dan memurnikan tauhid hanya untuk Allah Ta'ala. Inilah keadilan yang paling adil sekaligus dasar dan prinsip keadilan, yaitu apa? Mengakui dan memurnikan tauhid hanya untuk Allah. Wal iman bi sifatihi wa asma'ihi al-husna, dan beriman terhadap sifat-sifat dan nama-namanya al-husna, asma Allah al-husna. Wa ikhlasud din wal ibadah lahu, demikian pula memurnikan amal dan ibadah untuknya. Ini adalah keadilan yang paling adil sekaligus merupakan prinsip keadilan. Wa a'zamul zulmi wa ashadduhu, dan kezaliman yang paling zalim dan yang paling kuat, asyirku billah, adalah kesyirikan kepada Allah. Ini kezaliman yang paling zalim dan paling sangat ya, syirik billah. Karena itu di ayat tadi, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tentunya yang paling utama apa? Tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling jahat. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sehingga kesyirikan itu merupakan, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Wadhalika anna al-adla wad'u syai' fi mawdi'ih. Yang demikian itu, kenapa syirik disebut kezaliman, bahkan sebagai a'zamu dzulmin, kezaliman yang paling zalim, adalah karena makna adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita lihat ibadah, Kepada siapa ibadah itu ditempatkan, ditujukan? Kepada Allah Ta'ala. Maka apabila seseorang membagi tujuan ibadah itu di samping kepada Allah, juga kepada selain Allah, maka ini berarti apa? Tidak menempatkan pada tempatnya. Itu telah mempersekutukan, sehingga tidak keluar dari al-adl. Kalau keluar dari al-adl, berarti masuk kepada al-zulm. Karena berarti apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan ibadah tidak pada tempatnya, hadzal zulm. Adapun ibadah tempatkan kepada Allah Ta'ala, hadahul adl. Sehingga kenapa syirik itu zulmun azim? Karena syirik berarti menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Tauhid, kenapa al-adl? Karena tauhid adalah menempatkan ibadah pada tempatnya, yaitu Allah Azza wa Jal. Apa makna adl? Wad'u syai' fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal qiyam bil huquqil wajibah, dan menegakkan, menunaikan hak-hak yang wajib. Salah satu hak Allah adalah ibadah. Dia diibadai tanpa mengibadai yang lain. Adza min huquqillah, min bal huwa a'zam huquqillah. Maka inilah adil, sehingga adil wad'u syai' fi mawdi'ih wal qiyam bil huquqil wajibah, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak-hak yang wajib. Wadzulmu aksuhu, sementara kezaliman adalah lawannya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak menunaikan hak-hak yang wajib. Fa'azamul huquq wa aujabuha haqqullah ala ibadihi, maka hak yang terbesar dan yang paling wajib untuk ditunaikan adalah hak Allah kepada para hambanya. Ayya'rifuhu wa ya'buduhu. Apa hak Allah atas para hambanya? Adalah agar para hamba itu mengenalnya dan mengibadainya. Wala yushriku bi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadza haqqullah ala ibadihi kama huwa ma'lum fil hadis. Tsumma al-qiyam bi usul iman, kemudian hak yang terbesar dan yang paling wajib berikutnya adalah menunaikan prinsip-prinsip al-iman. Wa syara'il Islam, menunaikan syariat-syariat Islam. Min iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil baitil haram wal jihad fi sabilillah qawlan wa fi'lan wat tawasi bil haq wat tawasi bis sabr. Kemudian apa? Menunaikan syariat-syariat Islam berupa menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitul Haram, berjihad di jalan Allah baik dengan ucapan maupun perbuatan, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati untuk bersabar. Ini adalah menunaikan prinsip-prinsip iman dan syariat-syariat Islam. Ya, ini merupakan hak yang wajib untuk ditunaikan pada urutan berikutnya setelah hak Allah Azza wa Jal. Dan ini, menunaikan kewajiban ini, menunaikan hak-hak yang wajib ini adalah keadilan. Wa minadz zulmi, dan termasuk kezaliman, al-ikhlal bi syai'in min dzalik. Kalau ada celah, ada cacat, ada yang gugur dari hal-hal itu semua yang disebutkan di atas. Kama anna min al-adl al-qiyam bi huquqin nabi min al-iman bihi wa mahabbatihi wa taqdimuha aw taqdimiha ala mahabbatil khalqi kullihim. Sebagaimana termasuk keadilan pula adalah menunaikan hak-hak nabi, yaitu beriman kepada beliau dan mencintainya, mencintai beliau serta mendahulukan kecintaan kepada beliau di atas kecintaan kepada makhluk semuanya. Wa ta'atuhu wa tauqiruhu wa tabjiluhu wa taqdimu amrihi wa qawlihi ala amri ghairihi wa qawlih. Termasuk hak nabi yang harus ditunaikan adalah mentaatinya, menghormatinya, menghargainya, mendahulukan perintah dan ucapan-ucapan beliau, mendahulukan perintah-perintah dan sabda-sabda nabi di atas perintah selain nabi, dan di atas ucapan selain Nabi, siapapun dia. Ini termasuk al-adl, barang siapa yang menunaikan hak Nabi, maka dia telah berbuat adil, keadilan. Wa min adh-dhulmi al-'adzim ayakhilla al-'abdu bi syai'in min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kezaliman terbesar adalah ketika seorang hamba kosong, tidak menunaikan satu saja dari hak-hak Nabi. Alladhi huwa aula bil mu'minin min anfusihim, padahal Nabi itu lebih berhak, lebih berhak terhadap kaum mukminin dibandingkan diri-diri kaum mukminin itu sendiri. Wa arhamu bihim, Nabi lebih sayang terhadap mereka. Wa arfa'u bihim, lebih lembut terhadap mereka. Min kulli ahadin minal khalqi, dibandingkan siapapun dari kalangan makhluk. Wa huwa alladhi lam yasil ila ahadin khairun illa ala yadayh, dan di Nabi itu beliaulah yang tidak satu pun kebaikan sampai kepada seseorang kecuali kebaikan itu melalui tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka kita harus menunaikan apa? Hak-hak Nabi, dan ini termasuk al-adl. Zalim, ketika seseorang meninggalkan salah satu dari hak-hak Nabi, tidak dia tunaikan, dia sia-siakan. Wa minal adl birrul walidain, termasuk keadilan pula adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung tali silaturahmi, wa ada'u huquqil aswab wal mu'amilin, dan termasuk pula adalah menunaikan hak-hak teman yang dia bergaul dengannya, wal mu'amilin, dan orang-orang yang berinteraksi atau bermuamalah dengannya dalam hal jual beli, sewa menyewa, tunaikan hak dia. Ya, dia sudah membayar, menyetorkan atau membayarkan harga kepada antum. Ya, maka tunaikan hak dia. Ya, jangan ada hak dia yang kau kurangi. Ya, harta sudah atau uang sewa sudah dia berikan, barang yang dia sewa tak kunjung engkau berikan kepada dia misalnya. Atau ternyata tidak sesempurna yang diucapkan atau disampaikan tatkala perjanjian, tatkala transaksi, ternyata barangnya atau rumahnya atau kendaraan yang mau disewa lebih jelek, ada cacat. Ya, maka yang demikian tidak menunaikan hak orang yang bermuamalah dengan dia, atau zulum. Adil adalah menunaikan hak-hak tersebut. Maka kata beliau, wa minadz zulmi al-ikhlal bidzalik, termasuk kezaliman adalah meninggalkan hal itu, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, tidak mau lagi menyambung silaturahmi, ya, dan tidak menunaikan hak teman-temannya atau hak orang yang dia bermuamalah dengannya. Hadza minadz zulm. Wa minal adli qiyamu kullin minaz zawjain bihaqqil akhar, dan termasuk keadilan pula adalah masing-masing dari suami istri menunaikan hak yang lainnya. Kalau dia suami, tunaikan hak istri. Kalau dia istri, tunaikan hak suami. Adalah adil. Wa man akhalla bidzalik minhuma fa huwa zalim. Dan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari hak-hak tersebut, ya, baik istri maupun suami meninggalkannya, maka dia adalah zalim. Wa dzulmun nas anwa'un katsira. Adapun kezaliman terhadap sama hamba, terhadap sama manusia, maka itu macamnya sangat banyak. Yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang itu terangkum dalam sabda Nabi fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, tatkala dalam khutbah beliau di hajjatil wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Ya. Apa beliau merangkum dalam khutbahnya itu tentang kezaliman kepada sesama manusia? Qala alaihi salatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan diri kalian itu atas kalian haram. Ya, satu sama lain haram. Ya, tidak boleh menumpahkan darah temannya, atau bahkan saling menumpahkan darah, tidak boleh, haram. Ka hurmati yaumikum hadha, sebagaimana keharaman hari kalian ini, kehormatan hari kalian ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Fi naam. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, yaitu di bulan Dzulhijjah yang mana bulan Dzulhijjah salah satu bulan haram dan merupakan salah satu dari bulan haji. Ya. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, ya, ini negeri Mekah yang merupakan tanah haram. Ya. Maka keharaman seorang muslim satu sama lain, darahnya, hartanya, kehormatannya, itu adalah seperti haramnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan di kota atau di negeri Mekah. Ini kesimpulan Nabi alaihissalatu wassalam tentang apa? Kezaliman terhadap sama manusia. Barang siapa yang melanggar ini, maka itu az-zulm. Fadzulmu kulluhu bi anwa'ihi zulumatun yaumal qiyamah. Maka kezaliman semuanya dengan semua jenisnya, semua macamnya, itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Yu'aqabu ahluha ala qadri zulmihim. Dan orang yang memperbuat kezaliman itu akan dihukum sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa yujaza al-mazlumun min hasanati dzalimin, dan orang-orang yang terzalimi itu akan diberi dari kebaikan-kebaikan orang yang menzaliminya ketika di dunia. Nanti di yaumil qiyamah akan Allah mintai pertanggungjawaban. Maka al-mazlum akan diberi pahala, akan diberi dari hasanati dzalim. Seorang zalim punya hasanah, maka ketika dia menzalimi orang tersebut satu kali, maka hasanah dia satu dia berikan kepada orang yang terzalimi itu. Terus demikian. Fa illam yakun hasanat, maka jika orang yang menzalimi itu ternyata enggak punya kebaikan, au faniyat, atau punya namun habis, ukhidha min sayyiatihim, maka akan diambil, ya, kejahatan-kejahatan dan kejelekan-kejelekan orang yang zalimi itu. Faturihat ala zalimin, dan kejelekan itu akan diberikan kepada orang-orang yang menzaliminya. Sudah dia kehabisan hasanat, dia ditambah dengan sayiat orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Maka ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hadza minal muflisin, termasuk orang-orang yang bangkrut. Nah. Wal adlu kulluha nur yaumal qiyamah. Dan keadilan itu semuanya adalah cahaya pada hari kiamat kelak. Yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al anhar. Ya, sehingga al-adl berlawan daripada al-zulm. Al-zulm zulumat yaumul qiyamah. Sebaliknya, al-adl kulluhu nur yaumul qiyamah, berdasarkan ayat ini. Wallahu ta'ala harrama zulma ala nafsih wa ja'alahu baina ibadihi muharraman. Allah telah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman, dan Allah jadikan kezaliman itu di antara hamba-hambanya juga haram. Allah Ta'ala ala siratin mustaqim fi aqwalihi wa af'alihi wa jazai. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berada di atas siratul mustaqim dalam semua ucapan, perbuatan dan balasan-balasannya. Wa huwal adl, yaitu keadilan. Waqad nasaba li'ibadihi siratul mustaqim alladhi yirji' ilal adl. Dan Allah telah menegakkan, telah membuatkan untuk hamba-hambanya siratul mustaqim, yang mana siratul mustaqim itu semuanya kembalinya adalah kepada al-adl. Faman adala anhu adala ila zulmi wal jur al-musil ila al-jahim. Maka barang siapa yang berpaling dari jalan yang lurus ini, maka dia telah berpaling menuju kepada kezaliman. Ya, kezaliman dan kesewenang-wenangan, yang itu mengantarkan kepada al-jahim. Kemudian beliau akhiri syarah beliau ini dengan beliau katakan, Wa az-zulmu salahatu anwa. Kezaliman itu ada tiga macam. Nau'un la yaghfiruhullah wa huwa syirku billah. Macam yang pertama adalah kezaliman yang tidak Allah ampuni. Allah tidak akan mengampuni dia apapun kondisi orangnya kalau dia mati dalam keadaan membawa kezaliman ini. Ya. Tidak akan Allah ampuni, yaitu apa? Asyirku billah. Kezaliman berupa syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa nau'un la yatrukullahu minhu syai'an. Dan macam yang kedua adalah kezaliman yang Allah tidak membiarkan sedikit pun darinya. Wa huwa zulmul ibad ba'dihim li ba'din. Yaitu adalah kezaliman hamba satu sama lain. Wa min kamali adlihi ayaqussal khalqa ba'dahum min ba'din biqadri zulmihim biqadri mazalimihim. Maka di antara bentuk keadilannya adalah Allah menjadikan adanya saling qisas antara di antara hamba satu sama lain sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa nau'un tahta masyiatillah in syaa'a aqabahu 'alaihi wa in syaa'a 'afa 'an ahlihi. Jenis yang ketiga adalah kezaliman yang dibawa kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazab dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah bisa memaafkan dia. Wa huwa dzunub allati bainal ibad wa bainar rabbihim fi ma duna syirik. Apa kezaliman yang tahta al-masyia ini adalah segala bentuk dosa yang terjadi, yang dilakukan oleh hamba terhadap Rabbnya, antara dia dengan Rabbnya saja. Fama fi maduna syirik, di untuk dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Ya. Maka ini kezaliman yang apa? Tahta masyiah. Beda kalau jenis yang kedua, kezaliman yang Allah tidak akan membiarkan sedikit pun. Yaitu ketika apa? Hamba saling menzalimi satu sama lain. Ya. Berbeda dengan yang ketiga ini adalah sang hamba menzalimi siapa? Yaitu dosa yang terjadi antara hamba dengan Rabbnya. Sehingga dia tidak berkaitan dengan sama hamba. Bisa difahami ya ayol ikhwah, ini macam-macam kezaliman. Tayib, sehingga di hadis ini merupakan tahdzir yang sangat keras dari kezaliman. Dan tadi kita tahu penjelasan secara rinci ya, tentang al-adl wal-zulm, kapan dikatakan adl dan kapan dikatakan al-zulm, serta pembagian macam-macam az-zulm ya. Maka semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat untuk saya pribadi dan untuk semua ikhwah yang mendengar kajian ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.